Abi, yuk kita dengarkan standar cerita Makin Abi. Selamat berjumpa dengan standar cerita dalam kisah lagu dan cerita. Mari kita dengarkan, mari kita nikmati standar cerita Makin Abi. Adik-adik, apa kabar? Kali ini kakak datang lagi dan kakak punya cerita lucu deh. Mau tahu judulnya adik-adik? Judulnya ialah Manusia Kue dan Gajah yang Cerdik. Adik-adik, pada waktu itu ada seorang anak laki-laki yang bernama Oki. Dia hidup bersama ibunya di sebuah desa yang terpencil. Jauh dari desa, juga jauh dari keramaian kota. Di desa itu tak ada anak laki-laki ataupun anak perempuan yang bisa diajaknya bermain. Maka pada suatu hari, berkatalah ibunya, "Oki, ibu akan membuat kue jahe." "Kue jahe, Bu?" "Iya, tahu kan? Kue yang bentuknya seperti orang itu." "Iya, Oki tahu, Bu. Oh, enak sekali, Bu. Oki senang sekali kue jahe itu, Bu." "Tapi kau tidak boleh nakal hari ini ya. Juga kau harus mau bantu ibu." "Beres, jangan takut, Bu." "Baiklah, kalau begitu mari kita ke dapur. Kita siapkan segala sesuatunya, yuk." "Iya, Bu." Maka segeralah Oki bersama ibunya menyiapkan tepung, gula, mentega, telur, dan sebagainya. "Oh iya, tentu tidak ketinggalan jahe, karena namanya saja kue jahe. Pasti pakai jahe ya." Setelah semuanya siap, segera ibu Oki itu mengaduknya. Dan terus diaduk hingga semua bahan-bahan itu tercampur rata. Kemudian membentuk adonan kue itu menyerupai orang. "Nah, Oki, lihat ini. Bagus kan? Ada kepalanya, ada badannya, ada tangannya, dan juga ada kakinya." "Bagus, bagus sekali, Bu. Tapi, kok belum ada matanya, mulutnya, telinganya, juga hidungnya, Bu. Nah, sekarang Oki yang harus membuatnya itu semua. Bagaimana caranya, Bu? Nih, dengan ini. Ini, dengan coklat ini, kita bisa membuat mata, telinga, mulut, juga hidung. Coba lihat ya, Ibu beri contoh nih. Nih, mulutnya. Mulutnya kok lucu amat, Bu? Ya enggak apa, malah bagus. Coba teruskan sendiri, membuat matanya, hidungnya, dan... Dan telinganya, Bu? Iya. Beres, Bu. Nih, lihat. Hidungnya. Wah, panjang amat hidungnya. Biar, enggak apa-apa, Bu. Ya sudahlah, malah lucu. Teruskan ya. Ibu akan mengambil alat opennya dulu. Pokoknya nanti lucu deh, Bu. Kalau Ibu melihat pasti tertawa. Adik-adik, dengan asik sekali Oki menyelesaikan tugasnya membuat mata, telinga, mulut, serta hidung untuk kue jahe itu. Oki juga tidak lupa memberi kue jahe itu topi, sepatu, baju, serta celana. Karena ibunya takut jangan-jangan kue jahe itu akan gosong, maka berpesanlah ibunya kepada Oki. Oki, tolong ya, jaga baik-baik alat open ini. Dan sering-seringlah kau lihat kue jahe yang ada di dalamnya. Kalau sudah berwarna coklat, cepat beritahu ibu ya. Ibu akan kemana? Ibu akan mencuci panci, mangkok, serta sendok-sendok ini dulu. Iya, Bu. Betul ya, Oki. Dijaga baik-baik. Jangan sampai hangus. Jangan mengantuk. Oki tidak akan mengantuk, Bu. Adik-adik, memang Oki memenuhi janjinya. Dia tidak mengantuk. Sebaliknya, matanya melotot mengawasi kue jahe yang di dalam oven itu. Tapi, apa yang terjadi adik-adik? Kue jahe itu menjadi semakin besar dan semakin besar. Kue itu menjadi mekar, mekar, dan terus mekar. Saking besarnya, oven itu tak cukup lagi. Dan pintu open itu mulai terbuka, terbuka, dan semakin terbuka. Kaki serta tangan kue jahe pun keluarlah dari alat open itu. Melihat itu semua, segera Oki berteriak memanggil ibunya. Bu, ibu, ibu. Ada bu. Apa Oki? Tunggu sebentar. Bu, sini bu, ini kuenya bu. Kuenya anu, Bu. Lagi tanggung, Oki. Tunggu sebentar. Jangan keluar. Mau kemana kau? Jangan lari. Mengapa kau, Oki? Hah? Bu, itu kue jahenya lari. Hah? Itu, Bu. Lari keluar rumah. Aduh, berhenti. Berhenti. Ayo, kita kejar, Bu. Iya, ayo kita kejar. Ayo kita kejar. Kue jahe itu berlari kencang sekali menuju tanah lapang. Dia berlari sambil tertawa dan mengejek. Ayo kejar, ayo cepat kejar aku, ayo. Aku bisa keluar dari open, aku bisa lari. Kau tak akan bisa menangkap aku. Berhenti. Ayo kejar, ayo. Ada apa? Ada apa, Bu? Ada apa, Oke? Kerbau, tolonglah kami. Tangkapkan si kue jahe itu. Apa? Kue jahe? Itu, orang kecil yang lari lewat sini tadi. Halo, kejarlah aku, tangkaplah aku. Kerbau, ayo tangkaplah aku. Kau tak mungkin bisa menangkap aku. Kau kebesaran perut, kau tak akan bisa lari. Kelewatan kau, awas. Jangan tanya nanti kalau ketangkap, aku makan kau. Tunggu kerbau. Kurang aja. Apa-apaan itu? Seperti masih kecil saja kerbau itu. Bercanda kejar-kejaran dengan orang kerdil. Tidak tahu malu. Aduh, capek. Capek sekali, Bu. Ada apa, Bu? Kok kelihatannya ayam betina? Apa kau tadi melihat ada orang kerdil lewat sini? Baru saja lewat. Hah? Sini. Lewat sini? Iya, tapi dia kejar-kejaran dengan kerbau. Seperti masih kecil saja. Mereka bercanda, uber-uberan tak keruan. Mereka bukan bercanda. Iya. Tapi si kerbau memang kami minta tolong menangkap si kue jahe. Kue jahe? Oh, pantes. Tadi aku mencium bau sedap sekali. Harum sekali. Dan nikmatnya bukan main. Ayam betina, aku yang membuat kue jahe itu. Tapi tak tahulah, tiba-tiba saja kue jahe itu keluar dari oven dan lari dari rumah kami. Kami berusaha mengejarnya, tapi tak bisa. Dia berlari kencang sekali. Baik, kalau begitu saya bantu. Saya bisa terbang. Ayo kita kejar. Terima kasih. Ayo kita kejar. Adik-adik, si kue jahe tak pernah mengenal lelah. Dia terus dan terus berlari, sehingga semua yang mengejar tak sanggup lagi berlari. Dan sampailah dia di ladang Pak Tani. Ada bau apa ini? Harum, wangi, enak sekali. Sepertinya aku pernah menikmati bau seperti ini. Tapi apa ya? Kue apa ya? Pak Tani. Bau wangi, harum, dan nikmat sekali itu bau tubuhku. Siapa kau? Aku adalah si kue jahe. Si kue jahe? Iya. Engkau itu kue jahe? Wah. Nah, kalau begitu, ayo sini. Kesini dulu. Duduk di sini. Ayo. Enggak. Nanti kau memakan aku. Tidak. Aku tidak akan memakan kamu. Sungguh, aku tidak akan memakan kamu. Nah, ayo sinilah. Duduk di dekatku sini. Jangan lari kau. Hayo, jangan sembunyi kau. Kalau masih berani, ayo larilah kau. Celaka aku. Wah, daripada aku tertangkap, lebih baik aku lari duluan. itu. Ya, ya. Itu si kue jahe. Ayo kita kejar. Ayo, ayo kita kejar. Hei, jangan kejar-kejaran di situ. Rusak itu kebun sayurku. Celaka, celaka. Adik-adik, betul-betul si kue jahe itu luar biasa. Dia bisa berlari kencang, lincah, serta gesit. Bahkan akhirnya sampai ke pinggir hutan, di mana ada seorang penebang kayu yang sedang istirahat. Oh, aneh. Sungguh aneh. Di tempat ini kok bau kue nikmat sekali. Siapa ya yang sedang membuat kue di tepi hutan ini? Benar-benar tidak masuk akal. Apa itu? Wah, siapa orang kecil itu? Jangan-jangan hantu. Tapi, mana mungkin siang hari bolong begini ada hantu? Ampun, tolong. Pak penebang kayu, kenapa takut? Kok kira aku ini hantu ya? Iya. Bukan, aku bukan hantu, tapi aku ini si kue jahe. Kue jahe? Iya. Percayalah, dari bau tubuhku saja kan sudah ketahuan harum wangi nikmat. Wah, kalau begitu kebetulan sekali. Siang ini istri dan anakku belum datang kemari untuk mengantar makan siang serta minuman. Kalau begitu, aku bisa menikmati kue jahe dulu. Jahe itu. Oh iya, adik-adik, waktu itu sudah menjelang sore hari dan tiba-tiba saja udara yang tadinya panas terik berubah menjadi sangat gelap, mendung, dan awan hitam berarak di langit pertanda sebentar lagi akan turun hujan. Aduh, bagaimana dengan tubuhku? Bagaimana dengan kedua kakiku? Kalau kena air, pasti akan jadi lembek. Bagaimana ini? Siapa yang akan menolong aku? Aduh, mati aku. Suara apa itu? Siapa yang datang itu? Aduh, ya ampun. Ternyata gajah kecil. Gajah kecil, ada gajah kecil. Hei, ada apa sahabat? Apa kabar? Baik, saya baik. Bagaimana kau gajah kecil? Juga baik. Mengapa kau di sini? Wah, aku tersesat di hutan ini. Aku tak bisa pulang. Kau mau menolong aku? Aku sangat takut di sini. Dan sebentar lagi pasti akan turun hujan deras. Lalu kau akan minta tolong apa padaku? Jangan khawatir, jangan takut. Aku tak akan berbuat yang tidak baik padamu. Ya. Tapi bagaimana kau akan menolongku? Lah, kau mau minta tolong apa dulu? Itu, aku takut tubuhku akan lembek, akan jadi bubur gara-gara aku kehujanan. Gampang, cuma itu. Ya. Aku bisa membawamu ke tempat yang aman, yang tidak akan kena hujan. Oh, kemana? Ke dalam gua. Ke dalam gua? Mau. Iya, kalau begitu, ayo sini. Naiklah ke punggungku. Ayo. Aduh, bagaimana mungkin kau tinggi besar begitu? Aku tak bisa naik ke punggungmu. Sudahlah, aku merendah. Silahkan naik sekarang. Apa betul kau tidak akan berbuat jahat padaku? Sudahlah sahabatku, naiklah cepat, keburu turun hujan. Ya deh. Nah, sekarang aku berdiri. Aku akan jatuh. Aku tidak bisa pegangan. Kalau begitu, maju sedikit. Maju saja. Duduk di kepalaku. Kau bisa pegangan telingaku. Iya. Tapi jangan bergerak-gerak ya. Nanti aku jatuh. Sebentar. Sudah? Sudah. Enak duduk di sini. Enak kan? Enak. Sekarang pegangan ya. Aku mulai jalan. Iya, baik. Aku merasa ke hidungmu. Itu bukan hidung apa? Tapi namanya belalai. Belalai? Untuk apa itu? Untuk mengambil makanan. Ambil makanan. Apa makananmu? Ya, ini termasuk kue jahe ini. Aman. Kau sekarang aman kue jahe. Sekarang kau ada di dalam gua. Kau tidak akan kehujanan. Enak sekali. Nikmat sekali rasanya kue jahe. Oh, gajah kecil yang beruntung. Dia bisa menikmati betapa lezatnya kue jahe bikinan ibunya Oki. Dan ternyata yang dimaksudkan dengan kata gua oleh gajah kecil itu tak lain ialah perutnya sendiri. Adik-adik, kenapa gajah kecil yang berhasil? Karena gajah kecil cerdik, lebih cerdik daripada si kerbau, ayam, bahkan Oki, ibu Oki, petani, penebang kayu pun ternyata kalah cerdik juga. Nah, kecerdikan ternyata bisa mengatasi segala-galanya. Sampai di sini dulu cerita kakak. Nanti lain kesempatan, kakak cerita lagi adik-adik. Sampai jumpa. Selamat berpisah.